وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dengan taufik, kekuatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa datang ke tempat ini untuk tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dan pribadi seorang muslim, selain ia berusaha untuk menaati segenap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, menaati segenap titah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pribadi seorang muslim ia akan berusaha untuk bisa menjaga segenap perilaku, tindakan, tutur kata terhadap sesamanya. Agama kita menuntunkan agar diri kita senantiasa berperilaku, bersikap, bertindak, bertutur kata sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terutama lisan kita tidak kita gunakan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang akan menyakiti hati sesama manusia, terkhusus hati sesama orang-orang yang beriman. Lisan kita dijaga dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tidak akan percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaklah diam. Inilah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar setiap muslim menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang akan menjadikan orang lain tersakiti, orang lain menaruh dendam kesumat, orang lain menaruh kebencian dengan sebab kata yang keluar dari seseorang. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyaqul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Artinya termasuk diantaranya jangan sampai ungkapan kata itu menyakiti sesama manusia, ungkapan kata itu menzalimi orang lain. Itulah kepribadian yang dibangun pada diri seorang muslim kepribadian yang sangat terpuji. Ia menjaga lisannya agar tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau memang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, auliyasmut atau diam. Karena diam itu akan menjadikan seseorang selamat. Hifdzul lisan salamatul insan. Penjagaan terhadap lisan menjadi sebab keselamatan seseorang. Maka ketika kata-kata baik itu tidak bisa ia ucapkan, tidak bisa ia ungkapkan, maka ia memilih diam. Sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Wahai Rasulullah, orang-orang Islam yang seperti apa yang terbaik? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang menjadikan orang-orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya, keberadaan seorang muslim menjadi sebab kaum muslimin yang lainnya terpelihara, tidak tersakiti, tidak terzalimi dengan sebab lisan dan tangannya atau perbuatannya. Itulah kehebatan seorang muslim ketika ia mampu untuk menjaga lisannya, ketika ia mampu untuk menjaga tangan atau perbuatannya. Dahsyat seorang muslim, ia hidup di tengah-tengah kaum muslimin lainnya, ia bisa menjadikan kaum musliminnya hidup dengan tentram, nyaman, dan tidak merasa terganggu. Maka orang-orang Islam yang paling utama, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah orang Islam yang dengan keadaan dirinya, orang-orang muslim lainnya tidak tersakiti oleh lisannya, tidak tersakiti oleh tangan atau perbuatannya. Itulah kaum muslimin yang benar-benar terbaik. Maka jadikanlah apa yang ada di dalam syariat agama kita menjadi pegangan kita di dalam berinteraksi antar sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus sesama orang-orang yang beriman. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin yang berperilaku suka mencela. Bukanlah seorang mukmin yang bertingkah pola suka melaknat, mengutuk. Bukan pula seorang mukmin yang perilakunya suka berbuat keji. Dan bukan pula seorang mukmin yang ungkapan-ungkapannya, ucapan-ucapannya, perilakunya bersikap kebih, jelek, corok, porno. Hadis ini menuntun kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk. Apa itu? At-ta'an, suka mencaci maki, suka mencela. Yang namanya mencaci maki, yang namanya mencela, bisa dalam bentuk kata-kata yang menyakitkan, bisa dalam bentuk kata-kata yang sifatnya merendahkan orang lain. Dengan ungkapan-ungkapan yang jelas itu melecehkan, merendahkan orang yang ada di hadapannya. Maka ketika ia merendahkan orang lain pada hakikatnya, ia merasa dirinya lebih baik. Dan ketika seseorang merasa diri lebih baik, itulah sebenarnya sikap sombong. Ketika seseorang menganggap orang lain di luar dirinya adalah orang-orang yang rendah, receh, dan melecehkan, maka ia bersikap kibir, sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang menginginkan kesempurnaan iman pada dirinya kemudian bersikap mencela, mencaci maki, merendahkan orang lain. Dan demikian juga seorang mukmin hendaknya ia berupaya untuk tidak menggunakan lisannya mengutuk seseorang, melaknat seseorang. Ini satu bentuk perbuatan yang benar-benar harus dihindari. Apalagi ketika ia berbuat keji kepada orang lain, baik secara verbal maupun secara perbuatan. Karena sesungguhnya perilaku kekerasan bisa bersifat verbal, lisanan, dan bisa dengan sebab, yakni kekerasan fisik. Keduanya adalah perbuatan yang buruk. Dan seorang muslim senantiasa menjaga akhlaknya untuk tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang akan menjadikan orang lain terhina. Tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek, yang buruk kepada orang lain. Maka sungguh beruntung menjadi seorang mukmin yang terjaga keadaan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada perilaku, tindakan, tutur kata yang rendah. Seorang mukmin ia akan berusaha bertutur kata yang baik sehingga derajat kemukminannya benar-benar terjaga. Ia akan bersikap, berperilaku, bertindak yang baik juga. Sehingga keadaan dirinya benar-benar terjaga. Kehormatan dirinya terjaga. Harga dirinya juga terjaga. Itulah kehidupan seorang mukmin. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ungkapan-ungkapan itu tidak hanya berurusan ketika kita di dunia. Apa yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh seseorang itu bisa menjadi sebab dirinya tergelincir ke dalam siksa api neraka. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati." Sesungguhnya seorang hamba yang ia mengucapkan satu kalimat, ma yatabayyanu, dan satu kalimat itu tidak ia fikirkan baik-baik. Tidak ia fikirkan baik-baik. Satu kalimat itu tidak ia pikirkan baik-baik. Yazillu biha ilan nar. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Maka dengan sebab satu kalimat itu, dengan sebab satu kata itu, ia terlempar ke dalam siksa api neraka yang jaraknya antara timur dan barat. Itulah konsekuensi dari sebuah ucapan. Itulah konsekuensi dari sebuah kalimat. Ma yatabayyanu, yang kalimat itu la yufakir. Ya. La yufakir biha. Khairun amla. Tidak ia fikirkan apakah ucapan itu akan membawa dampak yang baik ataukah membawa dampak yang buruk. Tidak ia pikirkan. Maka konsekuensinya, yazillu biha ilan nar, menjadikan dirinya terlempar ke dalam api neraka. Itu dengan sebab seseorang terlempar ke dalam siksa api neraka itu dengan sebab perkataan. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan akan terkait dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Akan terkait dengan keselamatan kita di akhirat. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat terkait dengan diri kita di alam akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Apa yang kita lakukan, semoga kita memohon ampun kepadanya, beristighfar, bertaubat kepadanya, dan mudah-mudahan maghfirah itu Allah turunkan untuk diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salat.